Sama saya kita bedei. Mohon ini termasuk alasan saya. Saya tidak peduli dikritik apa enggak, tapi ini alasan saya. Kenapa saya milih mirip sombong? Sekarang ada orang Zaid misalnya, atau kiai atau orang tua. Kue duwe ibu terkenal lomo, atau di bapak, atau konco, atau siapa saja. Terus ono tamu, saking sombongnya rono orang gak duwe. Cara saya ini gak duwe saumbalan tok, mergo mantep mulai disangoni. Kue gak duwe saumbalan kok mulai mpi ya, aku nak dolan rono mesti disangoni, jadi keimangan. Sing sita orang gak sanggup pepe. Ya nak menolali, sawai ora. Nah, andai kan dua orang ditanyakan sama yang punya rumah. Kue seneng di keyakinan iki mbek iki, mesti milih sing keyakinan disangoni wae. Karena sangat yakin rahmate ndekne. Paham ya? Sing iki pula sanggup pepe rasional tapi seudon, kurang pas lali. Lha iku pangeran ra seneng.